Amba nak tanya pendapat. Amba ni berahi tengok orang laki-laki pakai jubah serban. Tapi dosa besar kalau orang puan dah nikah tengok laki-laki lain. Masalahnya ustaz, zauji hamba ni payah sungguh nak suruh dia pakai jubah. Dia kata rimah. Jubah kan pakaian sunnah. Guana ni ustaz nak bagi zauji hamba ni suka pakai jubah. Zauji hamba ini ada depan ustaz tu. Bini dia tanya. Oh, mana seorang budak tahu. Bini dia kata zauji tu suami lah. Kan kata kenapa zauji. Tak faham pula. Ada ke orang tak tahu tak? Neh? Ha. Pasal apa ada orang dia tak tahu. Dia malah nak tanya. Pasal kalau dia tanya kan nampak komang sepanam pula. Maka dia buat macam tahu angguk bila sebut zauji. Neh? Ha. Tok Imam doa kan. Nah. Allah mansurul mujahidin fi kulli makan. Nah. Ha, asal mujahidin fi kulli makan. Kawan dia tanya kulli makan tu benda. Dia kata ada makan lagi. Tak. Dah. Ha. Nak buat guna ke dia? Baik. Dia ni kopling suami dia tak suka pakai jubah. Isteri dia ni suka pakai jubah dengan serban. Ada gak orang puan gitu dia suka tengok orang lelaki pakai jubah, pakai serban. Faham tak? Selera dia gitu. Neh, tak boleh marah macam kita beli kereta kok. Nah, kita tengok dak lawa kereta ni tapi ada orang tepuh. Kereta kita minat, kawan kita dak minat pula. Jadi masing-masing punya hatilah, tak ada masalah. Neh. Jadi suami dia dak suka pakai jubah, dia suka suami yang pakai jubah. Dan pakai serban contohnya. Jadi bila suruh suami pakai jubah, dia kata rima. Baik, yang pertama sekali wajib dak pakai jubah? Tidak wajib. Orang tanya Syekh Hasanain Muhammad Makhluk bekas mufti besar negeri Mesir, dia jawab hukum pakai jubah iaitu hukumnya jubah ni adalah sunat. Dia juga al-imamah wal qalang suah pakai serban ataupun pakai kopiah sunat, bukan wajib. Tak berdosa kalau tu tak pakai jubah seumur hidup. Tak berdosa kalau tu tak pakai serban, tapi siapa pakai dapat fadilah dengan niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang tu dia tak pakai jubah, tak pakai serban, pakai dengri, pakai baju western. Tapi bila tengok orang pakai serban, dia suka. Kerana tu serban Rasulullah. Dia sayang. Mungkin dengan sebab suka dia tu, dia masuk syurga. Walaupun dosa dia banyak. Ini janji Rasulullah dalam sebuah hadis. Dapat masuk syurga kerana sayang baju sunnah. Faham? Kadang-kadang dia pakai baju je. Dia tengok orang pakai jubah, dia tak pakai jubah. Faham? 40 tahun lagi dia tak pakai. Tapi tengok orang pakai jubah, dia rasa senang. Apa senang? Kerana tu pakaian kekasihnya Rasulullah. Maka orang ni juga berkat sayang dia tu. Dapat masuk syurga di akhirat nanti. Murahnya Allah Ta'ala. Banyak dah dosa dia, Allah tutup mata tak tengok dosa dia. Oleh kerana dia cintakan orang yang pakai jubah, kerana tu pakaian Rasulullah. Dia kasih orang pakai serban, walaupun dia pakai topi sudu ada gambar skopiah atas kepala, tapi dia tengok pakai serban, dia rasa suka, kata dia pakaian Rasulullah. Dia dapat syurga di akhirat walaupun dosa dia banyak. Bang, ini berkenaan jubah. Tapi walau bagaimanapun jangan pakai buah tu. Kalau gitu kita layak pakai jubah lubang lah seumur hidup. Bang, tu saja dia nak menceritakan perihal melaku manusia. Kita jenis tak pakai jubah, tak pakai serban, pakailah seminggu sekali. Nak tanda kita sayang pada kekasih kita. Lebih-lebih lagi. Nak bukan cakap saja sayang, kita buat. Untuk semayang Jumaat saja okey tau. Nak beli jubah atau serban atau untuk semayang Jumaat. Mana setuju? Senang tau. Senang sebagai latihan. Lepas tu kita pun semayang Jumaat je pakai jubah. Sampai ke mati kita tak pakai hari lain. Tak ada masalah. Sekarangnya kita telah mengamalkan satu sunnah. Walaupun seminggu sekali. Nah, walaupun sunnah ini ada sunat, tapi ini juga termasuk sunnah Nabi. Man tamassak bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala, siapa yang memakai atau mempertahan atau berpegang dengan satu jalan aku yang aku suka, maka baginya 100 pahala mati syahid. Kita nak pergi ceknya, nak perang dengan Rusia, laknatullah, kita tak berani. Nak pegang senapang, kita takut. Kita nak pergi di Syria, nak perang dengan maknanya orang zalim, nak mempertahankan orang awam Islam, kita tak berani. Kita pertahankan sunnah. Seminggu sekali, orang lain pakai lawa dah, pakai jangok, rambut bojeng. Hari Jumaat kita pakai serbang, pakai jubah. Nak tanda kita sayang Rasulullah. Kalau kita sayang, bab bila sayang, kita tiru. Nah, itu tanda orang sayang Rasulullah. Batu orang lelaki kalau dia kasih dengan rupuan, segala hobi rupuan tu dia juga minat. Dia sanggup bohong nak tunjuk dia sangat kasih. Dia tanya awek dia, tu, you suka makan apa? Awek dia jawab lah, I suka makan ikan singgang. Orang lelaki pun jawab, I ikan singgang juga. Dia tanya balik, you suka warna apa? Orang puan jawab, suka warna koko. Orang lelaki ni padahal minat ijar, jawab koko juga. Bang, semua dia nak tiru. Dia tanya pula, you duduk buat apa? I duduk bersila sekarang. Oh, I bersila kau. Nak suruh sama pasal nak kabur dia, sayangnya kawet ni. Nak? Ha. Lepas tu dia kata, dah you, main kita semayang sudah masuk waktu isa dah ni. Awek dia kata, I period. Orang lelaki pun jawab, oh I period juga. Ha. Mana nak kabar dia sama dengan kekasih dia. Semua nak sama. Maka kita walaupun Nabi hari-hari pakai jubah serbang, kita pakailah. Nak seminggu sekali pada hari Jumaat. Nak ada sedikit tanda kita sayang pada Rasulullah. Nak kita start selalu minggu ni boleh? Ha, tak ada masalah. Dan kalau tamu pakai pun tak ada masalah. Hanya satu anjuran. Dan pada isteri yang bertanya, dia nak suami pakai jubah serbang tapi suami tak pakai jubah serbang, kita tanya balik, berapa mugi kahwin dengan dia? Nak? Haa, sebab itulah mugi kahwin dengan laki-laki yang tak mau pakai jubah subuh. Nak? Lepas tu bila kahwin mu kata tak mau pakai pula. Dan kalau kita minat laki-laki pakai serbang jubah, banyak berlambak dah ni. Nak? Haa, cari hak serbang jubah. Nak? Haa, sebenarnya tak syarat serbang jubah. Orang tu jaga lima waktu semayang, suka datang ke masjid, beri perhatian pada kuliah. Kalau tak dengar tiap-tiap malam pun seminggu sekali, beri dengar juga orang ngajak agama. Tak ada masalah comel dah tu. Nah, ha, batulah bila mari masjid, tengoklah orang-orang yang ada anak perempuan, tolong perhati orang lelaki ni. Nah, oh dia ni bagus, dia ni pakai serbang, dia ni ada semua kalau kuliah. Ambil buat menantu. Faham tak? Pilih kat lain belum tentu. Nama lain orang baik, orang tak baik. Mari masjid, muka baik, belaka dah. Nah, ha, kalau nak terbaik, pilih yang duduk datang ni. Bang. Ha, tu. Ha, minta maaf lah, bukan gurau, serius, serius. Nah. Jadi kita harap maaf kata mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang betul semua daripada Allah, yang salah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah berkatkan pertemuan kita, dan kalau ada panjang hayat umur kita dipertemukan di lain kali. Dan insyaAllah segala sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan disalurkan pada kebajikan masjid ini dan pada perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Dan kita berdoa, Rabbana Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'na syakiyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.